pernah ada habisnya. Hidup pun bagaikan sandiwara, bermacam ragam peran harus kita mainkan. Kita semua anak rantau, cari kawan, mari nyanyikan rindu kampung halaman. Kita semua anak seberang, susah senang, selalu berbagi habisnya.